Akan tetapi Ahlus Sunnah mereka meyakini dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda nabinya, tentang segala sesuatu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka pun membenarkannya, mereka pun mempercayainya, dan mereka pun mengimaninya. Inilah titik tolak dari i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita telah menjelaskan di sini juga sebagian yang punya makna yang sama dengan merubah-rubah, baik itu merubah lafadznya, merubah maknanya, dan seterusnya. Dan juga kemarin kita telah membacakan ya, ayat yang menjelaskan bahwasanya وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Di sini kita telah mendapatkan bahwasanya ya, di dalam ayat ini ada dua bacaan ya. Dua bacaan dalam mewakafkan ayat ini. Yang pertama gimana? Yang pertama ya, dengan menjadikan wawnya istinafiyah ya. Jadi dengan mewakafkan bacaan Al-Qur'an tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Stop ya, titik di sini. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini bacaan yang pertama. Yang kedua ya, bacaan yang menjadikan waw apa? Waw atifah ya, dengan mengikutkan kepada paragraf yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya, dan berhenti nanti pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi ya, berhenti pada kalimat warasikhuna fil ilmi ya, tidak berhenti pada kalimat illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, penafsirannya, kecuali Allah, nah, koma, dan orang-orang ya, yang rasikh dalam ilmunya, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Dan juga kita telah mengetahui bahwasanya kedua qiraah ini adalah qiraah jayidah ya, qiraah yang bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga ulama yang lainnya. Akan tetapi Syekh Rabi ya, yang paling sahih katanya yang mana? Yang waw atifah ya. Jadi kalau yang pertama ya, jadi perlu dipahami, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ya. Jadi di sini kalau kita terjemahkan, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, ini penafsiran tentang sifat-sifat Allah kecuali Allah saja ya. Ini maksudnya kata ulama, yakni pengetahuan tentang hakikat sebenarnya dari sifat tadi ya. Ini maksudnya, maksud dari al-ilmu di situ. Jadi mengetahui takwil tadi, pengetahuan dan takwil tadi, pengetahuan tentang hakikat sebenarnya. Ya, ini kalau di waw istinafiyah. Adapun kalau wawnya, ya, kalau waw istinafiyah artinya waw yang menunjukkan pada kalimat baru, ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan sebelumnya. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, titik, ya. Dan adapun orang-orang, ya, yang mendalam ilmunya, ya, mereka mengatakan, cuma mengatakan amanna bih, ya. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi mereka ini yang berilmu juga tidak mengetahui hakikat sebenarnya tentang sifat-sifat Allah. Difahami ya? Fahami. Nah, makna yang kedua, dan ini yang disahihkan, ya, oleh Syekh Rabi, bahwasanya menjadikan waw tadi, ya, merupakan pengikut dari paragraf yang pertama. Pengikut dari kalimat yang pertama. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, penafsirannya kecuali Allah, koma, ya. Dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, di sini kata ulama atau kata Syekh Rabi hafizahullah, makna ilmu takwil di sini bahwasanya ini bermakna at-tafsir. Maknanya tafsir atau juga fahmul makna fil jumlah min ghairi ihathah. Ya, pemahaman makna sejumlah, ya, dalam suatu jumlah tidak secara keseluruhannya. Ya, misalnya kita mengetahui, ya, dalam bahasa Arab itu ada namanya ain, ya. Ainun, ya. Apa artinya ainun? Mata. Ahsanallah, ya. Ya, jazakallahu khair, ya. Ainun itu artinya mata. Ya, anak kecil dia tahu, ya. Mata, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, ya. Jadi di sini maksudnya tadi ain tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Ya. Adapun maknanya di sini, ya. Jadi kita cuma memahami pemahaman oh Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Ya, segitu saja. Ya. Adapun kaifiatnya, bentuknya, ya, sifat secara detailnya. Nah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Difahami ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui detailnya. Adapun kita, ya, kita menerjemahkan sesuai dengan apa yang ada dalam kamus bahasa Arab. Apa yang sesuai dengan lisannya Arab aslinya. Ya. Seperti kemarin, ya, kita sebutkan Allah memiliki tangan. Ya, yad. Apa itu yad? Siapa yang bisa jawab? Yadun. Tangan, ya. Yadun artinya tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangannya. Ya, bentuknya, sifat-sifat secara detailnya tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan jelaskan kepada kita. Oleh karenanya di sinilah, ya, sebagian ulama membawakan hadis ini bahwasanya orang-orang yang berilmu. Nah, ini ingatkan, orang hanya orang berilmu saja. Ya. Dijelaskan juga ar-rasikh yang mendalam ilmunya. Ya, ini saja mereka inilah yang dapat mengetahui maknanya. Belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir baru mengetahui oh ini yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang sekarang, ya, menafsirkan dengan akal-akal mereka. Ya. Kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Berarti tangan Allah mempunyai 5 jari. Na'udzubillah ya, kita berlindung dari ucapan ini. Ya. Mereka mencoba menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan akal kita juga sudah membantah ya. Akal kita sudah membantah. Sekarang coba, siapa yang mengatakan bahwasanya tangannya kanguru sama dengan tangannya monyet? Siapa yang berani mengatakan? Ya. Adakah para pakar mengatakan tangannya kanguru sama dengan tangannya monyet, bentuknya sama, gininya sama? Atau kakinya sapi sama dengan kakinya ayam? Ya. Ini secara akal, ya. Bahwasanya makhluk saja berbeda-beda. Ya. Makhluk saja berbeda-beda. Nah, sekarang apalagi Allah Azza wa Jalla yang Maha sempurna, ya. Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui dan Maha segala-galanya. Sudah sepantasnya kita tidak menyamakan sifat-sifat Allah tadi dengan sifat makhluknya. Ya. Di sini, disinilah nanti titik tolaknya. Bahwasanya apa tugas kita sebagai kaum muslimin? Hanya mengimani saja. Ya, beriman. Jangan membagaimanakan, oh bagaimana bentuknya mata Allah, bagaimana bentuknya tangan Allah. Ya, ini seperti ahli kalam. Ya, semuanya harus berwujud. Kalau tidak berwujud, ditolak. La haula wala quwwata illa billah. Dari mana ilmu tadi? Semuanya harus terlihat. Kalau tidak terlihat, sama saja kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Kalau terlihat, malah bodoh lagi. Sama saja bah, kalian menyembah bah, berhala. Ya. Itu bantahan terhadap orang ahlul kalam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menginginkan, ya, beriman seluruhnya, apa? Seluruh dunia ini, seluruh alam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan. Tapi semuanya apa? Allah menginginkan hikmahnya. Ada hikmah di baliknya. Allah ingin mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya. Melalui Al-Quran. Melalui hadis-hadis Nabi. Ketika Al-Quran turun, sudah. Tugas orang muslim cuma bah, percaya, amalkan. Ya. Jangan coba-coba ya, di otak-atik. Ah, gimana cara memikirkan ini? Jangan coba-coba. Kenapa? Para sahabat tidak pernah mengotak-atiknya. Tidak pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk tangan Allah? Tidak ada bertanya. Dan Rasulullah pun juga tidak menanyakan kepada malaikat Jibril ya, bagaimana bentuknya. Oleh karena sudah sepantasnya kita bah, kalau Allah, Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak menjelaskannya kepada kita. Ya. Jadi tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya kita mencoba untuk menjelaskannya, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lainnya. Difahami ini ya? Difahami ini? Dan juga semalam kita ya, nah lupa membacakannya, terlewat. Bahwasanya selain qiraah tadi ya, ada juga qiraah ya, yang dibawakan oleh Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas, ini qiraahnya. Dan selainnya dari para ulama, bahwasanya Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya membacakan qiraahnya tadi ya. Faddal, boleh tulis ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa lillah. Nah, di sini ada lamnya lillah, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla warasikhuna fil ilmi. Ya. Nah, kalau ini artinya gimana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa lillah. Ini mencocoki yang mana ini? Kalau dikira-kira mencocoki qiraah yang pertama kita baca tadi, wawunya ini waw permulaan, tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Atau waw di sini waw yang diikut sertakan dengan yang sebelumnya. Gimana? Kita terjemahkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa lillah warasikhuna fil ilmi. Ini qiraahnya Ibnu Abbas dan selainnya dari para ulama. Gimana jadinya? Ya, seakan-akan apa? Maknanya menyerupai pendapat yang illa lillah, hanya Allah. Pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Di sini disebutkan Syarabi, wa yaj'aluna ilm mutasyabih mimma ya'lamu ar-rasikhuna fil ilm. Dan di sini, ya, mereka menjadikan ilmu di sini ilmu yang masih samar-samar, ya, yang diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi maksudnya di sini yang mengetahui tadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang rasikh, ya, samar-samar tidak mengetahui, ya, tentang hakikatnya. Difahami ini? Difahami, kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Qala musannifu rahimahullahu taala. Siapa pengarangnya? Berkata pengarang Al-Imam As-Sabuni, ya. Wa ayatul kitab wa akhbarur rasuli as-sahihatu al-muniratu an-natiqatu bihadhihi sifah wa ghairiha katsirah. Ya, bahwasanya di sini Al-Imam As-Sabuni menegaskan ayat-ayat, ya, yang ada dalam kitab dan juga khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, yang terang, al-munirah, an-natiqah, lagi jelas, bihadis sifat wa ghairiha katsirah, dari sifat-sifat Allah ini, ya, dan selainnya ini sangat banyak, ya, sebutkan, ya, bahkan, ya, sebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Ya, kita lanjutkan bacaannya dulu. Yatulul kitabu bihsa'iha. Ya. Bahkan Al-Qur'an Nul Karim, ya, Al-Kitab, ya, telah panjang lebar, ya, menjelaskan dengan bilangan-bilangannya. Sebutkan oleh Syarabi, fa innal Qur'anul Karim mali'un biha fala'alla aktsarul ayat. Ya. Fala'alla aktsarul ayat makhtumatun biwasfin aw wasfain min sifatillah. Karena sungguhnya Al-Qur'an, kata Syekh Rabi, sungguh, ya, dipenuhi, ya, dengan sifat-sifat Allah tadi. Bahkan kata Syekh Rabi, ya, boleh jadi kebanyakan dari ayat-ayat tadi, ya, ayat-ayat Al-Qur'an tadi ditutup dengan satu sifat ataupun dua sifat, ya. Innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul alim, innahu huwal hakimul, innahu huwal alimul hakim, dan seterusnya, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui juga, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan seterusnya. Ya, kalau kalian membaca Al-Quran, ya, tidak usah jauh-jauh, ya. Awal surah apa? Awal surah Al-Fatihah. Coba sebutkan. Ya. Di mana ada sifat-sifat atau nama-nama Allah di situ? Coba. Hah? Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Maliki Yaumiddin, Raja dari pembahasan. Banyak sekali ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini di awal surah. Apalagi ya, kalau kita membacanya pasti kita temukan banyak lagi. Dan sungguh ya, inilah bantahan ya kepada orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Bahkan menjadikan sifat Allah cuma berapa? Ada yang mengatakan cuma 7. Ada yang mengatakan sifat Allah cuma berapa? 20. Ya Allah ya Karim ya. Allah Subhanahu menjelaskan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, inna asma Allah berapa? 99 isman. Sungguhnya inna lillah ya. Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Bahkan di Al-Qur'an kita dulu ya, mungkin sekarang cetakannya yang cetakan Indonesia disebutkan itu ada 99 nama ya. Pada salah di awal atau di akhirnya ya. Dari kita buka sudah ada ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Dulu kita dibacakan itu oleh guru-guru kita. Tapi ya, Al-Qur'an tidak dianggap mereka. Mereka lebih percaya kepada orang-orang yang menyampaikan selain menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an jelaskan ya. Jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, dan seterusnya. Al-Hayyu, Al-Qayyim, Al-Muhaimin dan seterusnya. Tuh, buka Al-Qur'anmu sendiri ya. Itu bantahan bagi orang-orang yang menolak, baik menolak sebagian ataupun seluruhnya. Wa dzikri ittifaqi a'immatil millah wa ulama'iha 'ala sihhati tilkal akhbar al-waridati biha. Dan juga ya, sudah sebutkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Disebutkan pula ya, dan para ulama juga ya sepakat ya, dari imam-imamnya, para imam ya dari agama ini dan para ulama tentang sahihnya, tentang benarnya ya khabar-khabar ini, maksudnya sini hadis-hadis ya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ya. Nanti kalau mau membahas ya, ada kitab khusus namanya. Ya, membahas tentang asma wa sifat. Dan pembahasan kitab asma wa sifat juga, dan juga ada dalam syarahnya Syekh Utsaimin ya. Qaidul Muslah itu juga membahas ya, sebutkan nanti apa saja dari sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang 99. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, bukan menghitung di sini dihitung Ar-Rahman 1 2. Ya, bukan di sini maksudnya. Maksudnya an-ihsa ini dipelajari ya. Kemudian difahami. Kemudian diamalkan. Nah, barang siapa yang melakukan tadi ya, ini masuk surga. Ya, karena dia akan mengetahui tentang kekuasaan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya. Difahami ya? Wa aktsaruha mukharrajun bil asanidi as-sahihah fi kitabil intisar. Ya. Di sini juga musannif yang menjelaskan bahwasanya kitab ini ya, Aqidatus Salaf ini ya, ini merupakan bagian ya yang kecil. Beliau berupaya untuk meringkas ya, untuk merangkum bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang mana, coba, beliau juga sudah mengarang ya, kitab yang namanya tadi Al-Intisar ya. Wa aktsaru mukharrajun bil asanidi as-sahih fi kitabil intisar. Dan kebanyakannya ya dari yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitab yang kecil ini, yang ringkas ini ya, ini kebanyakannya diambil ya dengan sanad-sanad yang sahih dari kitab beliau namanya Al-Intisar. Ya. Jadi subhanallah ya, ulama ini paham, mungkin paham ya dengan keadaan kita sekarang ya, kelemahan ilmu kita. Kalau kita mungkin baca dengan sanadnya panjangnya, ya, tapi di sini juga disebutkan sanad juga, tapi tidak ya sebagaimana disebut Al-Intisar. Sanadnya banyak sekali, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Tapi di sini disebutkan sedikit saja. Nah, ini, ya. Kata Al-Imam As-Sabuni bahwasanya kebanyakan ya yang ada di sini ini adalah dari diambil dari ringkasan kitab Al-Intisar ya. Kitab beliau, karangan beliau namanya Al-Intisar. Jadi di situ nanti membahas ya panjang lebar tentang sanad-sanadnya dan seterusnya. Dari permasalahan-permasalahan asma wa sifat dan seterusnya. Nah, kenapa? Kenapa beliau cuma meringkas saja ya? Ya. Wa syartuna fil awwali hadzal kitab al-ikhtisaru wal iqtisaru ala adnal miqdar. Dan sebagaimana syarat kami ya, persyaratan kami terdahulu tentang timbulnya atau sebab dibikinnya kitab ini ya, ini dengan jalan ringkasan dan juga rangkuman ya, dengan seringan-ringan tingkatan. Subhanallah ya, faham Al-Imam As-Sabuni tentang keadaan nanti umat di belakangnya nantinya ya. Jadi mungkin kita juga membacaan kitab ini ya, ya panjang lebar ya. Apalagi nanti kita baca kitab Intisar ya. Mungkin umur-umur kita ya sudah habis kitabnya, belum selesai. Ya. Sekarang aja ya Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari ya. Syarah Sahih Bukhari. Ini dicetak ya oleh maktabahnya, Maktabah Saudi ya. Ini ada 19 jilid. Subhanallah ya, 19 jilid. Coba bayangkan ya. Kalau kita mengajar satu jilid saja mungkin berapa tahun habisnya. Nah, ini satu jilidnya. Satu jilidnya Fathul Bari ya, dua kali ini. Ya, ini tipis nih. Tipis ini. Ini aja berapa kita baru coba segini baru nah. Baru kita baca. Ini pun enggak semuanya kita baca ya kitabnya. Ya, Syekh Rabi. Ya, oleh karenanya ulama faham ya dengan keadaan kita sekarang ya, karena sudah melemahnya ilmu kita ya, dan juga kaum muslimin juga waktunya ya terbatas, tidak seperti dahulu mereka walaupun kelaparan, walaupun hujan, walaupun badai merintang, tetap mereka pergi menuntut ilmu, dan ilmunya pun akhirnya apa, luas ya. Bahkan ada yang mengatakan saya membaca Fathul Bari cuma dalam seminggu. Subhanallah ya. Dengan gurunya lagi ini, bukan sendiri. Baca dengan gurunya. Ada lagi kutaman-kutaman yang lainnya ya. Menghafal Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an dalam sehari semalam. Subhanallah ya. Kita baca Al-Qur'an mungkin satu juz saja berapa? Satu jam lebih. Dan itu ya yang membuat keadaan kita sekarang ya ini. Menjadi melemahnya ilmu kita dan juga semangat kita dibandingkan para salaf terdahulu. Oleh karenanya beliau mencoba ya membuat ringkasan dan rangkuman dengan serendah-rendah tingkatan. Dunal iktari biriwayatil akhbar ya, tanpa memperbanyak periwayatan-periwayatan dari khabar-khabar. Jadi maksudnya hadis-hadis. Wa dzikri asanidiha as-sahihah inda naqlatil athar, dan juga dengan penyebutan sanad-sanadnya, ya. Sanad-sanad ini, nah inilah, ya. Jadi yang namanya ilmu ini harus ada sanadnya, ya. Sanad inilah satu, ya. Kalau kita bilang itu mata rantai, rantai kedua, rantai ketiga, rantai keempat, rantai kelima sampai ke sumbernya, ya. Siapa sumbernya? Rasulullah. Nah inilah ilmu, ya. Kalau ada misalnya orang mengatakan rantai pertama, rantai kedua, kemudian putus, langsung mengatakan Rasulullah, maka ucapannya apa? Ucapannya apa? Batil, ya. Atau ucapannya apa? Dusta, ya. Ucapannya dusta. Ini, inilah yang menjadikan harumnya nama Islam. Yang menjadikan rijal-rijal, ya, perawi-perawi yang jujur, ini terdepan mereka. Jujur, terpercaya, kemudian hafalannya thiqah, hafalannya kuat, ini terdepan. Ya, sebagaimana apa? Al-Imam Muslim, Al-Imam Bukhari, terkenal, ya. Pasti orang-orang menyebutnya muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih artinya? Hah? Bersepakat imam yang dua siapa? Bukhari dan Muslim. Dan sepakat, ya. Ini bukan ulama saja, umat muslimin, kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang, ya, kecuali orang-orang, ya, Syiah. Jadi Syiah. Ya, sepakat mereka mengatakan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Qur'an apa? Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Adapun menyebutkan juga sebagian Sahih Bukhari yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa dzikri asanidihi as-sahiha inda naqlatil athar, dan juga penyebutan sanad-sanadnya, ya. Fahami sanad tadi, ya. Mata rantai sampai ke sumbernya. Yang sahih ketika menukilkan suatu asar. Asar ini sama juga, ya. Suatu hadis, ya, ucapan, ya, baik itu dari nabi maupun ucapan dari para sahabat ataupun setelahnya. Wa musannifi al-masanidi as-sihhah al-kibar. Ya, dan juga menyebutkan juga, ya, di sini dengan pengarang-pengarang, ya, dari musnad-musnad yang sahih dan lagi yang besar, ya. Dahulu, ya, sebelum ada kitab Sahih Bukhari, ada namanya kitab Al-Muwatta. Ini juga kitab isinya hadis-hadis, ya. Siapa yang mengarang? Al-Muwatta Imam Malik. Sekarang pertanyaannya, duluan mana Imam Malik sama Imam Bukhari? Siapa yang tahu? Berawal dari ucapan anda tadi, bahwasanya sebelum Sahih Bukhari ada namanya kitab apa? Al-Muwatta, dan ini yang paling sahih sebelum adanya kitab Sahih Bukhari. Jadi sekarang siapa yang paling tua? Siapa yang lebih dulu hidupnya antara dua imam tadi? Imam Malik atau Imam Bukhari? Hah? Imam? Imam Malik, ya. Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Al-Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i gurunya Imam siapa? Imam Ahmad, ya. Jadi kalau kita nanti belajar, ya, masing-masing mempunyai guru, ya, yang mereka sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Difahami ini, ya? Ya, difahami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita tutup, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.